Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sudah kita meraja belum? Abniyatul Masadir. Hah? Sudah ya? Sudah semua? Berarti masuk ke, belum selesai? Sampai Fawlatun ya? Oh, baru sampai disitu merojanya ya? Ya, dilanjutkan kemarin terakhir sama dia apa? Fa'ulatun fa'alatun ifa'ula kasahulal amru wa zaidun jazula. Fa'ulatun fa'alatun lifa'ula kasahulal amru wa zaidun jazula. Fa'ulatun mubtada marfu'un bidommatil zahirah ala akhirih. Fa'alatun ma'tufun bifa' ma'tufun ala fa'ulah bi isqatil harfil 'athif li fa'ula bi isqati harfi 'athfin li fa'ula jar jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar mubtada kasahula kaf jarah li qawli mahdhuf wal jar wal majruru muta'alliqun bimahdhufin khabar li mubtada mahdhuf sahula fi'lun madh mughayyiru shighah al amru na'ibul fa'il li sahula wa zaidun sahula fi'lun madh mabniyun lil ma'lum al amru fa'ilun li sahula wa zaidun waw 'atifah zaidun ma'tufun 'alal amri 'alal amru wa zaidun zaidun mubtada marfu'un bi dhammati adh-dhahirah 'ala akhirih jazula fi'lun madh mabniyun ala al-fath wal jumlah fi mahalli raf'in khabar al-mubtada wa huwa zaid ma'na al-bait dan ma'na al-bait untuk fa'ula masdarnya adalah fu'ulatun dan fa'alatun seperti contoh urusan itu sahulal amru wa zaidun jazula sahula suhulatun jazula jazulatun jazalatun فعولة فعالة فعولة كسهول الأمر وزيد جزولة فعولة فعالة adalah dua masdar bagi fi'il madh fi'il madh yang di atas wazan fa'ula yang lazim ya fa'ulatun dan fa'ala fa'ulatun dan fa'alatun itu masdarnya apa fi'il madh yang di atas wazan fa'ula yang lazim seperti sahula ya fi'il yang lazim itu contohnya sahula sahulal amru masdarnya suhula kemudian ini suhula di atas wazan apa fa'ula ada contoh yang kedua wazirun jazula jazula juga fi'il apa fi'il madh di atas wazan fa'ula dan itu masdarnya apa jazalatan jadi sahula untuk apa contoh fi'il madh yang masdarnya di atas wazan apa fa'ula suhula adapun jazula di atas wazan fa'ala yaitu jazala ya lanjut bismillahirrahmanirrahim musannif rahimahullah ta'ala wa ma ata mukhalifan lima madu fababuhu naklu kasukhtin waridu wa istinafiyah ma isim syarat jajim yajim fi'lain bima rafin mabtada ata fa'il madin wa fa'ilu dami musadifi jawajan taduku wa ya'udu ila al-madkur wa fi'il syarat mukhalifan hal min damir, hal min fa'il damir mustatir. Lima jar wa majur wa mutalib mukhalifan madha fi'l wa fa'il. Fababuhu jumlah fi'l wa fa'il silah masur. La la la rabb. Fababuhu fa rabita fi jawab syarat. Babu tada marfu bil ibtida wa alamatuhu wa damira ala akhir wa mudaf ha damir mudaf ilayh annaku khabar li bab asfatin jar wa jumlah tada khabar fi mal jazmin jawab syarat 5 tasakhti kaf jarun wa majur lima tu khabar waridan ma'tufun ala asfatin manal bait dan apa yang datang dalam keadaan dia menyelisih pada apa yang telah lewat, maka babnya nakal seperti syukhtin dan ridon. Yakni pada syukhtin dan ridon, babnya adalah samai, bukan kiasi. Contoh masdar pada syukhti, sakhita, syukhton dan ridon, radia ridon. Dan contoh pula pada syakara syukron atau dahaba, dahaban. وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وما أتى dan apa saja dari fil-fil yang datang masdarnya mukhalifan lima madha menyelisihi dari wazan-wazan yang telah lewat dari wazan-wazan masdar fababuhu naql maka babnya naql ini sama' ya. Seperti sukhtin dan ridhan sukhtin dari apa sakhita yashatu. Kalau secara kias bagaimana azannya? Sakhita yashatu fa'ila fa'al ya. Tapi datang dari orang Arab maksudnya bukan fa'al, bukan sakhata tapi apa? Sukhut. Ya, sukhut. Radhiya fa'ila juga. Kalau secara kias maka dia di atas azannya apa? Fa'al juga radhon. Tapi ternyata datang dari azannya ribon. Ya sudah, kalau sudah datang kias ya tidak bermanfaat. Sudah datang sama maka tidak gunakan. Tidak kita gunakan apa? Kias. Contoh juga syakara, syukron. Syakara bagaimana? Dia fi'il maud yang butuh pada satu maful, wazannya fa'ala. Kalau secara wazan apa? Fa'alun ya. Fa'alun. Iya, fa'alun. Tapi dari sana datang bukan fa'alun. Tapi fu'lan ya. Syukron. Bukan syakron. Ya azuma. Azuma ini di atas wazan apa? Fa'ula. Ya. Kalau secara qiyas wazannya apa? Ya ada dua barusan tadi, fa'ula dan fa'ala. Tapi ternyata bukan itu, bukan azuma, bukan azuma, tapi azuma. Ya. Kalau sudah datang di sana apa? Sama ya sudah, tidak kita gunakan qiyas. Qiyas itu kata Syibawi digunakan ketika kita tidak tahu ada enggak ini. Apa samanya atau tidak ada di sananya baru ya kita gunakan apa qiyas. Kemudian wa ghairu dhi thalathatin maqisu masarihi ka quddisat taqdisu wa ghairu dhi thalathatin maqisu masdarihi ka quddisat taqdisu wa ghairu mubtada awal marfu wa mutarafi dan mutazharu ala ghairihi wa huwa mudaf dhi mudaf ilaihi wa dhi mudaf thalathatin mudaf ilaihi makisun mubtada sani wa makis mudhaf wa masdar min masdari mudhaf ilaih wa masdar mudhaf wa dhamirul ghaib mudhaf ilaih kakud disa jar majrur muta'alliq bi mahdzuf hal minal mudhaf ilaih wa huwa dhamir ha fi masdari at taqdis khabar mubtada sani wal jumlah al mubtada sani wa khabaru fi mahalli rafin khabar mubtada awal. Alasan fi rabihi anna ghair mubtada awal maqis maknahu qiyas mubtada tsani wa masdaruhu mudhaf ilaih wa quddisa khabar tsani wal jumlah mubtada tsani wa khabar tsani fi mahalli rafin khabar ni mubtada awal wa taqdis naibu fa'il min quddisa au kuddisa sebagai hal minha fi masdarihi wa taqdis khabar khabaruhu Dan selain fi'il yang sulasi, kiaskanlah masdarnya seperti kudisa at-takdisu. Masdar fi'il kudisa jadikanlah seperti at-takdisu. Selain fi'il yang sulasi, kias masdarnya adalah kudisa takdisu, seperti kudisa masdarnya takdisu. Di sini disebutkan masdar selain sulasi yang mencakup mazid sulasi, rubail usul, dan mazid rubai. Maka di sini di atas wazan fa'ala, kadang datang dengan fi'il yang sahih atau mu'tal. Maka apabila datang dengan fi'il yang sahih, maka masdarnya taf'ilu. Contoh seperti qaddasa taqdisan, seperti aminhu qawlu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan datang juga dengan fi'il yang mu'tal, maka ada dua. Pertama taf'ilu dan fi'alin. Fi'al. Seperti wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Juga datang riwayat dengan tahfif wa kadzabu bi ayatina kizaban. Apabila yang mutal, maka yuhdzaf ya'u taf'il dan diganti dari nyata, maka masdarnya menjadi taf'ilatin, taf'ilatun. Contohnya zakka tazkiyatun. Dan jarang datangnya atas wazan taf'il, seperti qaulu syair batat tunazi dalwaha tanziya kama tunazi sahlatun sobiya. Qalan nazim rahimahullah ta'ala wa zakihi tazkiyatan wa ajmila ijmala man tajammula wa sta'is isti'adatan summa aqim iqamatan wa ghaliban zatta lazim wa u'atifah zakihi tazkiyatan zakihi fi'lun wa fa'il maf'ulun bih zaki fi'lu amrin mabniyun ala hasi akhihi wa fa'ilu damirun sadirun fi wujuban taqdiru anta wal ha' damirun musatir mabni fi mahali nasbin maf'ulun bih tazkiyatan maf'ulun mutlak wa u'atifah ajmila fi'lu amrin mabniyun ala fathi ritusalihi binun tawqid al-muqalabah alifan wa fa'ilu dhamirun mustadirun fihi wujuban taqdiru anta ijmala maf'ulun mutlak bahwa maf'ulun mutlak mansub bahwa mudhaf man isma usul mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih tajammulan maf'ulun mutlak muqaddamun ala amilihi tajammala fi'lun madin mabniun al-fat wal alif lil itlaq wal jumlah la mahala laha min al-i'rab silat al-mausul wa wa'atifah ista'id fi'lun amrin mabniun ala sukun wa fa'ilu damir sadarun fi wujuban taqdiru anta isti'adatan maf'ulun mutlaq summa atifah aqim iqamatan aqim fi'l amrin mabniun ala sukun wa fa'il damir sadarun fi wujuban taqdiru anta iqamatan maf'ulun mutlaq wa atifah ghaliban hal muqaddam ala sahibi data lazim za ismu isyarah mubtada atta khusrul darurah badal min ismu isyarah lazim fi'lun madin fi'l madhin usukina al-waqfi wa fa'iluhu dhamir sadran fi jawaz taqdiru taqdiru huwa yaudu ila ta wal jumlah min lazim wa fa'iluhu fi mahali raf'in khabar khabar min ismil isyarah mana bait. Dan untuk fi'il untuk wazan fa'ala yang mu'tal lamnya maka masdarnya menggunakan wazan taf'ilah seperti pada contoh zakat tazkiyatan terkadang digunakan wazan taf'il seperti pada ucapan penyair bata tunazzi dalwaha tanazzian kama tunazzi syahlatun sabiyyah. Adapun ketika fi'il wazan ketika wazan fa'ala tadi adalah mahmuz lam maka dia bisa menggunakan wazan taf'il atau taf'ilah seperti khata'a takhti'an atau takhti'atan dan terkadang juga wazan taf'ilah digunakan untuk fi'il yang sahih salim seperti pada contoh jarroba tajribatan dan pada contoh firman Allah Ta'ala qad faradallahu lakum tahillata aymanikum adapun wazan af'ala maka masdarnya dikiaskan menggunakan wazan if'al contoh akroma ikroman ajmala ijmalan dan ini digunakan untuk selain mu'tal ain adapun mu'tal ain wazan af'ala maka diubah menjadi wazan maka harakat ainnya dipindah ke fa' kalimat dan ainnya dihapus kemudian diganti dengan tak tanis di bagian akhirnya seperti bercontoh aqama iqamatan dan ini yang sering digunakan dan terkadang dihapus seperti pada contoh firman Allah Ta'ala wa iqamis salati kemudian untuk wazan tafa'ala maka kias masdarnya adalah tafa'ulan dengan mendomah ainnya seperti pada contoh tajammala tajammulan wa ta'allama ta'alluman adapun wazan istaf'ala maka dengan menambah alif pada sebelum akhirnya seperti contoh ista'adha isti'adatan untuk yang diawali dengan hamzah wasal di awalnya semua fi'il yang diawali dengan hamzah wasal di awalnya contohnya ista'adha isti'adatan inqalaba inqilaban istofa istifaan asalnya adalah sofa di pada sofa pada perubahan wazan ifta'ala yang kemudian untuk menyambungkan antara sot dan tak taknya diganti dengan to karena sot huruf istila biar tetap setelahnya istila wa ma yalil akhiru mudda waftaha ma kasri tilwi thani mimma ftudiha bihamzi waslin kastofa wa dhumma ma yarba'u fi amdalin qad talam talama wa ma ismul mausul maf'ul muqaddam ala amilihi wa huwa mudda al-ati Yali fi'ilul mudhari marfu' wa matruf fi dhammatun muqaddaratun ala akhirih wa nami dhuri asqal. Al akhir fa'ilun yali wa maf'ulun mahdhuf ay ma yalihil akhir. Wal jumlah la mahala silah. Mudda fil amr wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta iftaha al waw atifah iftaha fil amr wal alif munqalibah anin nun taukid al khafifah wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi taqdiru anta ma kasrin ma dharf muta'alliq bi mudda wa ma mudhaf wa kasri mudhafun ilayhi wa huwa mudhaf wa tilwi mudhafun ilayhi wa thani mudhafun ilayhi mimma jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal minal mudhaf hal minal tilwi wa ftutiha na'ibul fa'il musatirun fihi la mahalla silatuma bi hamzi waslin jar wa majrur muta'alliq bi iftataha bi hamzi waslin wa waslin mudhafun ilayh kastafa jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada' mahdhuf wa dhumma fil amr wa fa'il dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiru anta ma ism mausul maf'ulun lahu wal jumlah min yarbau wa fa'ilu dhamir mustatirun fihi la mahala laha silatul mausul wa qad talam lama qusida lafdhuhu mudhafun ilayh matkanlah dan wa ma'nal bait adalah matkanlah dan fathah fathahkanlah huruf yang datang sebelum huruf akhir bersama di kasrahnya huruf yang kedua dari huruf dari fiil-fiil yang dibuka dengan hamzah wasol seperti istofa dan dhammahkanlah huruf yang keempat pada semisal qad talam lama. Apabila pada awalnya hamzah wasol maka di kasroh huruf ketiganya dan ditambahkan alif pada huruf sebelum huruf akhirnya sama saja huruf apa sama saja wazannya infa'ala atau ifta'ala atau istaf'ala. Wazida alifun qabla akhiri. Ada contoh infa'ala pada wazan ifta'ala dan istaf'ala. Intolako intilakon istofa istifa'an istakhraja istikhrajan. Dan pada wazan murabai pada semisal talam lama maka masdarnya di dhammah huruf sebelum huruf akhirnya seperti talam luman. Ya, istofa dari istafa dengan taman apa? Hamzah. Ya. Kemudian apa? Ta ya, ifta'ala kan tadi bacanya kan? Hamzah dan ta diganti taknya menjadi po karena dia satu makhraj dengan po dalam rangka menyelaraskan dengan shadnya. Ya, shad huruf isti'la, po juga isti'la jadi enakan istofa. Kalau istafa dari tebal ke tipis harus istafa. Kalau istofa. Kemudian masih tersisa berapa lagi nih? Empat lagi ya. Fi'lalun fa'lalatun li fa'lala waj'al maqisan thaniyan la awwala. Fi'lalun fa'lalatun li fa'lala waj'al maqisan thaniyan la awwala. Fi'lalun mubtada yusad bihi lafdhuhu mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Ad-dhammah muqaddarah ala akhihi man'am yuzuriya ishghal mahal bi harakatil hikayah. أو فعللة أو حرف عطف فعللة معطوف على ما قبلها معطوف على مرفوع مرفوع مثله لفعللة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ الواو حرف عطف اجعل فعل أمر مبني على السكون وفعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun wa fa'il dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta maqisan maf'ul thanin muqaddam mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhihi thaniyan maf'ul awal mu'akhar mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiru ala akhirin la harfu 'atfin أول معطوف على على ثانيا معطوف على منصوب منصوب مثله ومعنى البيت وزن فعلال أو فعلالة diperuntukkan untuk وزن فعل فعلالة dan yang dan jadikanlah وزن yang kedua yakni فعلالة وزن yang bisa dikiaskan tidak وزن yang pertama. أصله مدرى خبر. فدي فعلال إنه فعلالة لفعلالة وجل مقيسا ثانيا لا أول فعلال أو فعلالة adalah dua مصدر bagi فعلالة dan jadikanlah yang kedua sebagai مصدر yang dikiaskan bukan yang pertama. Ya tadi مقيسا diirab sebagai مفعول به ثانيا مقدم ada pun ثانيا مفعول به أول yang مؤخر. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya مقيسا itu adalah maful bih yang kedua dari ij'al sedangkan tsanian adalah maful bih yang pertama dari ij'al. Antum ingat-ingat kembali pembahasan tentang dhanna dan akhwatnya, dia adalah apa? Nasikh kan, nawasikh yang dia menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Jadi asli dari maful bih yang pertama itu mubtada, maful bih yang kedua aslinya apa? Khabar. Sehingga aslinya wajal maqisan tsanian ketika tidak ada ij'alnya asani maqisun, yang kedua dikiaskan. Ya, bukan maqisun asani, bukan. Asani maqisun. Ya, dari situ ya. Perhatikan, mana yang dia aslinya mubtada anda jadikan maful yang pertama. Mana yang aslinya khabar anda jadikan maful yang ke kedua. Ya. Saya sekarang jelaskan. Bagi wazan fa'lala memiliki dua masdar. Yang pertama di atas wazan fi'lal. Seperti dahruja, yudahriju, dihrojan. Sarhafa yusarhifu sirhafan. Begitu pula memiliki wazan fa'lalah yang wazan tersebut bisa dikiaskan seperti dahroja yudahriju dahrojatan sarhafa yusarhifu sarhafatan. Jadi fa'lalah memiliki dua masdar. Masdar yang pertama yang sifatnya apa? Hah? Sama'iyah. Yaitu apa? Fi'lal. Ya, dahroja dihraj sahrafa sihrafa. Yang kedua fa'lalah ini bisa dikiaskan. Ya. Lanjut li fa'al li fa'ala. Qala an-nazim rahimahullahu taala li fa'ala al-fi'ala wal mufa'ala wa ghayru ma marra as-sama'u 'adalah. Li fa'ala jarun majrurun muta'alliqun mahdhufin khabar muqaddam. Al-fa'ilu mubtada'an mu'akhar wal mufa'alatu wa 'athifan 'al-fa'ilu ma'tuf 'ala al-fi'al. وغير ما مر السماء عادلة وغير ونفية غير مبتدأ ما مر ما اسم موصول مر في الماضي ومنون الفتح أفايل ضمير سطير فيه جوازا تجربة يعود إلى غير والجملة لا محل من الرب صلة الموصول السماء مبتدأ ثاني عاده عادله عادل في الماضي مبني على الفتح وفايل عادله فعل مبني على الفتح فعل ماض فعل ماض فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من رب الهاء ضمير متصل مبني على وفاعل ضمير سطير فيه جوازا هو يعود الى غيره الهاء ضمير متصل مبني على ضمي وسكن الوقف في محل نصب مفعول به من البيت وعدله جملة السماء وفاعله يعود إلى السماء ها غير من البيت الفعل dan مفعله bagi فعل فعل dan selain yang lewat didengar dari orang Arab menyerupainya. Di sini menyebutkan bahwasanya fi'il yang di atas wazan fa'ala adalah masdarnya adalah al-fi'al dan mufa'alah. Contohnya hawara, muhawara, qatala, muqatalah, atau qital, qasama, muqasama, khisam, khisam. Dan mensyaratkan pada bait wa ghairu ma marra as-sama'u adalah jika datang dari masdar-masdar selain solasi yang telah lewat, dari yang telah lewat, di ada yang dijaga, dihafal dan tidak dikiaskan. Mana adalah karena sama'u adilan, sama'i itu adalah adilan menyerupainya, maka tidak mendahului atasnya kecuali dengan sabatin, yakni bidalilin, dengan disukun. Apabila difathahkan sabatin banyak, kalau disukun maknanya arjul sabitul qalb, seperti pada ucapan orang Arab pada masdar fa'ala yang mu'tal dengan taf'ilan, batat tunazi dalwaha tanziyan. Kias, secara kiasnya adalah tanziyatan. Dan juga pada ucapan mereka hawqala hiqolan, yang secara kiasnya adalah hawqolatan. Dan contoh dari ucapan mereka orang Arab dalam syair, ya qawmi qad hawqaltu wa danotu wa syartu hiqali rijalil mautu syahid وشر قال رجال الموت لفعل الفعال والمفاعلة untuk فعل الماضي atas wazan فعل, maka masdarnya disebutkan di sini dua, فعال dan مفاعلة. وغير ما مر, selain yang telah lewat dari masdar-masdar qiyasi selain ثلاثي, السماع adalah سماع, yaitu mengimbanginya. Kalau sudah datang sama' maka tidak digunakan kias-kias pada masdar selain sulasi itu. Yang digunakan sama' seperti nazza, yunazzi, datang dari sananya tanziyah, bukan tanziyah. Ya kita gunakan tanziyah. Hawqala, ya, dari sananya datang hiqal, ya, bukan apa? Bukan. Kalau secara sama' bagaimana? Ya, hawqala, hawqalatan gitu ya, hawqalah, tapi bukan itu, dari sananya hiqal, ya fi'lal itu, sama'i itu. Dahroja juga datang dari sana, dahrojatan. Ah, bukan, kalau dahroja kias ini ya, kiasnya hawqalah, sebagai dahroja, dahrojatan. Juga yang lain apa? Tafa'ala, secara kias apa? Tafa'ulan, ya kan? Tapi datang dari sana, ya, tafa'ala tifi'al, ya, datang di atas wazan tifi'al, seperti tamallaqa timillaq, itu sama sifatnya. Secara kias tafa'ala ya tafa'ulan, tapi kadang datang di atas wazan tifi'al, ya ini sama, tamallaqa timillaq. Wa fa'latun li marratin ka jalsah, wa fi'latun li ha'itin ka jilsah. وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهية كجلسة. الواو حرف عطف فعلة مبتدا مرفوع وظرفي ضمة لمرة جر وجر متعلق بفعلة متعلق بمحذوف خبر. كجلسة كاف جر وجر متعلق بمحذوف خبر متعلق محذوف. وفعله وقول وفعله الله حرمت فعلة مبتدأ إمارة لهيئة جر مجر متعلق بمحذوف خبر مبتدأ وجلسة جر مجر متعلق بمحذوف خبر محذوف خبر لماذا محذوف. معنى بيت itu dan fa'latun itu untuk menunjukkan bilangan mana sekali, seperti jalsah. Adapun fi'latun yang dikasrah fa'nya itu untuk menjelaskan keadaan seperti tilsah. Apabila engkau mendaki, menjelaskan sekali dari perbuatan atau dari masdar fi'il yang salafi, maka atas wazan fa'lah, ini dengan mafatkan fa. Contohnya darabtu darbatan. Adapun apabila untuk menjelaskan keadaan, maka dengan wazan fi'lah, dengan mengkasrah fa'nya. Contohnya jalastu jilsatan, jilsatan hasanah. Adapun apabila masdarnya terputus dari yang diakhiri tamah putoh, maka ditambah dengan apabila menunjukkan marah, ditambah dengan wahidah. Contohnya rahmatan wahidah. Fi ghairi dhalas bittal marrah wa shadza fihi hay'atun kal khimrah. Fi jarun ghairi majrur wal jaru wal majruru muta'alliqun mahdhufin hal. Ghairi wa mudaf, zi mudaf ilayh, majrur wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan. Mudafun ilayh ذي بمعنى صاحب مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف الثلاثي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره بالتاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المقدم المرة مبتدأ مؤخر مرفوع ومترفع الضمة الظاهرة على آخره وسكن للوقف وشذا الواو عاطفة شذا فعل الماض مبني على الفتح فيه جار ومجرور متعلق بشذا هيئة فاعل شذا مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره الكاف جارة خمرة مجرور والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف معنى البيت untuk menjelaskan makna marrah pada fi'il yang bukan sulasi, maka dengan menambahkan tak dan jarang pada selain fi'il yang sulasi datang menjelaskan hay'ah dengan wazan pada contoh al-khimrah. Apabila ingin merubah fi'il yang bukan sulasi menjadi makna marrah, maka dengan menambahkan tak seperti pada contoh akramtu ikramatan. Dan di sana dan jarang datangnya wazan fi'lah untuk makna hay'ah pada selain sulasi seperti pada contoh hiya hasanatul khimrah dari fi'il ikhtamara. Di sini musharif tidak menyebutkan masdar mimi. Adapun masdar mimi maka dibentuk dengan wazan maf'al pada fi'il tsalatsi. Namun jarang mengkasrah ainul fi'ilnya. Seperti marji' raja'a. Jarang pula menambahkan tak pada akhirnya seperti contoh mazlamah. Dan jarang pula memfathah ain dan mengkasrahnya dengan dua cara, seperti ma'jazah dengan ma'jizah. Jarang pula dengan tiga cara baca, seperti pada ma'dabah, ma'dibah, dan ma'dubah. Adapun untuk fi'il yang saya tulasi, maka dibentuk dengan wazan isim maf'ulnya. Dan ada juga di sana macam masdar yang lain, yaitu masdar sina'i, yang mana ini dibentuk dari wafat isim dengan menambahkan ya yang tasydid dan ta pada akhirnya. Seperti contoh hurriyah. Gimana nih? Mau nambah atau merojaah saja hafalan? Saya sudah siap sini untuk menyelesaikan bahasan ini, abniyah asma'il fa'ilin wal maf'ulin wa sifat al-musyabahat biha. Kalau mau kita selesaikan, tapi waktunya pendek, juga masih banyak yang hutang hafalannya. Bagaimana jadi ya? Hafalan saja atau bagaimana? Atau pembukaan diambil satu? Apa? Merujuk saja. Bagian siapa merujuk sekarang? Siapa merujuknya? Ada waktu 20 menit kemarin. Harus ingat nomor-nomornya tuh, merojanya. Di sini siapa, siapa, tematis. Kalau tidak bikin di sini ya, urutannya. Siapa? Udah selesai kan? Belum. Qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Mustasnatan la ma'tama min an tasib ba'da nafin aw kana fi an tuqib itba'u ma tasala wa nasib man qata wa an tamimin fi ibdal waqa wa la nasb sabiqin fi nafi qad yati walakin nasbahu tarin wa rar wa in fara sabiqun illa lima ba'du yakun kama law illa undima wa illa data taukidin kana tamrur bihim ila al fata ila al ala وإن تكرر لتوكيد فما تفريغ التأثير بالأمن دع في واحد مما بلا استثني وليس النصب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم أصبح الجميع يحكم به وتزيمي ودون تفريغ مع التقدم أصبح الجميع يحكم به وتزيمي وانسب لتأخير وجيب واحد منها كما لو كان دون الزائد كلم يفوي الأمر إلا عليه حكم وفي القصد حكم الأول واستثني مجرورا بغير المغرب وبما لم يستثنى الا نصيب ولسان سوان سواء جعل الله صاحما لغير جعل واستثني مجرورا بليس بخلا بعد واستثني ناصبا بليس بخلا بعد وبيكون بعد لا وجر بسابق يكون ان تريد وبعد منصوب جرارا قد يرد حيث جرى فهما حرفان كما هما ان نصب فعلان وكفر حشا وكسبهما وقيل حشا وحشا فحفظهما الحال وصف فضلات منتصب مفهم في حال كفر دان أذهب وكونه منتقلا مشتق يغلب لكن ليس مستحق ويكثر الجمود في سر وفي مبد تأول بلا تكلف كبه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد والحال ورف الأرض فاعتقد تنكير ومعنى كوحدك تجاهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طالع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين مما لنا في نموضه كلا يبغي امرؤنا الأمر مستحيلا وسبق حال ما بحرف جرى قد أبى ولا أمنع فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عمل أو كان جزء ما له أضيف أو كان مثل جزئه فال أو مثل جزئه فلا تحيفا والحال إن صب فعلا صرف أو صفات أشبهات المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعمل ضمن معنى فعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك وكأن ونادر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا فهو من أمر معنى مستجاز لن يهن وحال قد يجيء ذات عدد المفرد فعلم غير المفرد wa amil halib biha qad ukida fi nahwi la ta'sa fil ardi mufsida wa in tu'akid jumlatan fa mud maru amilha wa lafdhuha yu'akharu mawdi' al halib taji jumla ka jazairun wa nawin rihla wa zatu badin mudarin hawat dumiran wa min al wawi wajatu badin bi mudarin sabat hawat dumiran wa min al wawi khalat wajatu wawin ba'dahan bi mubtada lahul mudhari ajalan musnada jumlatul hali siwa maqdima siwa maqud siwa maqud maqdima bi mudmarin bi wawin aw bi mudmarin aw bihima wa amil wa hal qad hada fi ma fiha amil wa ba'du ma yadak ma yahdafu dhikru hudil ismun bi ma'na min mubinun nakira yusab tamizan bima qad fassarah kabihu kashibrin ardan qafizin durra wa ma'na wa'ina asalan wa tamra بعد ذي وشجها جرر إذا ضغطها كمده قطع غذا ونسب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفعل المعنى نصبا بأفعال مفضلا كأنت على منزلة وبعد ما أضيف وبعد ما كل مقتضى تعجبا ما يسكى كريم بأبي بكر نابا وجر بمن شيء تغير بالعدد كتب والفعل معنا كتب نفسا توفت وعمل تمييز قدم مطلقا وفعل ذو تصريف نزرا سبيقا sudah kita ambil satu ya. Karena suaranya belum selesai tadi. Abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulina wa sifatil musyabbahati biha. Nanti pertemuan berikutnya harus sudah hafal ya. Pembahasan tentang abniyatul masadir Senin insyaallah. Bentukan-bentukan isim-isim fa'il, isim-isim maf'ul dan sifat-sifat musyabbahah yang diserupakan dengan fi'il, dengan fa'il. كفاعل صغس مفاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كهودا كفاعل seperti فاعل ini جر مجرور متعلق dengan محذوف حال مقدم على صاحبه كفاعل صغ اسم فاعل seperti فاعل atau dalam keadaan seperti فاعل bentuklah isim فاعل aslinya apa صغ اسم فاعل كفاعل aslinya bagaimana kalau didahulukan bagaimana ini i'rabnya nih sugh isma fa'ilin ka fa'ilin na'at ya sisa na'at kan didahulukan dia maka hal enggak boleh ketika didahulukan dia harus sebagai apa na'at kenapa na'at tidak boleh mendahului apa man'utnya adapun hal bisa mendahului apa sahibnya dalam keadaan seperti fa'il bentuklah isim fa'il syaratnya idza min dhi thalathatin yakunu ka ghada apabila dia dibentuk dari min dhi thalathatin dari fi'il yang terdiri dari tiga huruf dhi di sini bermakna sahib min afalil khamsah itu min afalil sittah min dhi thalathatin yakunu ka ghada yani yakunu min dhi thalathatin ka ghada idza yakunu min dhi thalathatin ka ghada apabila dia mana yakunu isim yakun isim fa'ilnya ya ataupun fa'ilnya dia tam apabila dia isim fa'il itu diambil dari dhi salasa fi'il yang terdiri dari tiga huruf kagoda seperti goda saya ulangi ya bentuklah isim fa'il seperti ya fa'il seperti fa'il apabila isim fa'il itu dibentuk dari fi'il yang terdiri dari tiga huruf seperti ghoda, ghodin, ya, ghoda, ghodin. Mananya apa ghoda, ghodin? Salah ya. Dan ghoda ini istakmal laziman, terkadang atau seringnya digunakan lazim. Seperti kagoda alma, ay salah, yang mengalir. Goda al-ma aisala, kadang muta'addi seperti ghadautu asabiyya bil labani, ghadautu asabiyya bil laban, yakni maknanya rabbaituhu bil laban. Saya membesarkannya dengan apa? Susu. Idza urida bina'us mi al-fa'il, idza urida bina'us mi al-fa'ili min al-fi'l thulathi ji'a bihi 'ala mithali fa'ilin. Ya. Apabila dikehendaki bentukan isim fa'il dari fi'il yang thulathi, ji'a bihi, maka ia didatangkan. Ya. Isim fa'il tersebut didatangkan di atas contoh fa'il atau wazan fa'il. Wadzalika maqisun fi kulli fi'lin kana 'ala wazni fa'al, dan itu bisa dikiaskan pada setiap fi'il yang dia di atas wazan fa'ala dengan fathah ainnya. Muta'addiyan kana aw lazima, apakah dia muta'addi ataupun lazim? Daraba darib, ya. Kataba katib, dan banyak sekali, ya, silakan dikiaskan. Wadhahaba fahuwa zahid, ini untuk contohnya apa? Yang lazimnya zahaba zahid, jalasa jalis. Wa ghadha fahuwa ghadin, sebutkan dalam catatan kaki di sini. Ghadha al-ma'sala, hadha lazim, ini contoh yang lazim. Ghadha sobiya yaghduhu bil laban, ghadha sobiya yaghduhu bil laban idza at'amahu iyyahu miraran wa rabbahu alayhi, dikatakan ya ghadha sabiyya, dia memberikan ghiza kepada asabi. Yaghduhu bil laban, ghadha asabiyya yaghduhu bil laban, maknanya yaghduhu bil laban yani idza at'amahu iyya, apabila seseorang memberikan kepada sabi tadi susu miraran berkali-kali, wa rabbahu alayhi, dan membesarkannya dengan susu itu. Hadza al-muta'addi, ini yang muta'addi. Jadi kadang ghadha itu lazim, kadang apa? Muta'addi. Fa in kana al-fi'lu 'ala wazni fa'ila bi kasri al-'ain, adapun kalau fi'ilnya di atas wazan fa'ila bukan fa'ala, fa'ila dengan kasru 'ain, fa imma an yakuna muta'addiya, maka ada kalanya dia muta'addi. Aw lazima, ada kalanya lazim. Ya. Jadi kalau fi'il wazannya fa'ala, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Fa'ila juga ada yang lazim dan muta'addi. Tapi kalau fa'ula, yang ada hanya lazim. Fa'in kana muta'addiyan, kalau fi'ilnya di atas wazan fa'ila dalam keadaan dia lazim, muta'addi. Faqiyasuhu aydan an ya'tiyasmu fa'ilihi ala fa'il. Maka qiyasnya juga sama, agar isim fa'ilnya datang di atas wazan fa'il. Rakiba yarkabu, ini muta'addi. Fahuwa rakib, alima ya'lamu fahuwa alim, ini juga muta'addi. Wa in kana laziman, adapun kalau dia wazan fa'ila tadi lazim. Aw kana thulathiyyu 'ala fa'ula bi dhammil 'ain, atau fi'ilnya thulathi di atas wazan fa'ula dengan mendhammah 'ainul kalimahnya. Fala yuqalu fi ismil fa'il, maka tidak boleh dikatakan pada isim fa'ilnya, tidak boleh dikatakan pada isim fa'il dari keduanya, yakni isim fa'il dari apa, fi'il yang ainul fi'ilnya kasrah lazim atau ainul fi'ilnya dhammah. Tidak boleh dikatakan isim fa'ilnya fa'il illa sama'an, kecuali berdasarkan sama', nukilan dari kalamnya orang Arab. Wa hadha huwa al-murad bi qawlihi, inilah ini mungkin yang ucapan dia setelahnya ini. Pembahasannya mudah insyaallah, cuma itu hafalannya cepat banyak. Ya, hafalannya cepat banyak. Mau dilanjut masih banyak yang utang hafalannya. Nanti utangnya bertumpuk-tumpuk, matlul ghani zulmun. Antum kan ghani kan, waktunya luas. Hanya kosong. Iya kan? Tidak banyak beban. Oh, hafal. Nambah enggak? Enggak nambah, masih ada 6 menit. Atau ada yang mau sampaikan? Ini pembukaan sajalah. Satu dulu ya. Saya sudah mempersiapkan ini selesai itu sudah. Tak cara-cara sampai selesai pembahasan ini. Ini insyaallah ada 500 selesai. Selesai dulu sampai semester, sampai liburan. Ada 500 saja dulu berhenti di situ. Biar mungkin hafalannya. Wa huwa qalilun. Enggak ada pertanyaan yang lanjut. Wa huwa qalilun fi fa'ultu wa fa'il ghayra mu'addan bal qiyasuhu fa'il wa af'alun fa'lanu nahwu ashir wa nahwu sadiyana wa nahul ajhari. Kalau belum hafal ada sulit ya bacanya. Wa huwa qalilun fi fa'ultu wa fa'il. Dan dia, apa dia? Bentukan isim fa'il di atas wazan fa'il qalil pada fi'il fa'ultu. Ya ini apa? Yang madmumu al-ain, dhamma ainnya. Wa fa'il, dan juga pada fi'il yang maksur al-ain, yang dia ghaira mu'addan, dalam keadaan apa? Lazim, tidak muta'addi. Ya tadi bal qiyasuhu fa'il, bahkan qiyasnya, qiyas dari isim fa'ilnya, kalau memang dikatakan isim fa'il ya, tajawuzan, dikarenakan sebagian mengatakan apa? Sifat musyabbah. Bahkan qiyasnya, qiyas isim fa'ilnya, ya ini qiyas isim fa'ilnya, fa'ula dan fa'il yang lazim adalah fa'il. Fa'il. Wa af'alun, fa'lanu, juga af'al, juga fa'lan. Nah itu. Nahu ashir. Ya. Nahu ashir. Apa makna ashir? Sebutkan. Maknanya katanya alladzi la yahmadu ni'mah walal afiyah. Orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat dan juga al afiyah, kesehatan. Tidak memuji dan bersyukur atas kenikmatan dan kesehatan yang dia dapatkan. Alladzi la yahmad an-ni'mata wala al-'afiyah wal 'afiyah. Berarti apa? Semacam mana ya? Kufur nikmat ya. Wa nahru, dan contoh ini ashir wa zanaba fa'il. Dari ashira ya. Wa nahru sadiyana. Wazan apa ini? Fa'lan. Ya, fa'lan. Sodian mana yang atsyan? Apa atsyan? Haus. Wa nahu al-ajhar. Dan contoh al-ajhari. Wazan apa? Af'al. Apa mana al-ajhar? Alladhi la yubsir. Fisyams, alladzi la yubsir fisyams, yang dia tidak bisa melihat kalau ada matahari. Apa namanya? Alabun tahu apa? Alladzi la yubsir fisyams, kalau ada matahari enggak bisa lihat. Apa? Buta apa itu? Apa? Apa? Silau. Silau. Coba dicek lagi ya. Ai ityan ya, tadi caranya di sini. Ai ityanu ismil fa'il ala wazni fa'ilin qalilun fi fa'ula bi dhammil 'ain. Yani menetangkan isim fa'il di atas wazan fa'il sedikit pada fa'ula dengan dhamma 'ain, seperti hamudha fa huwa hamid. Apa hamid? Kecut ya. Wa fi fa'ila, dan juga pada fa'ila dengan kasra 'ainnya, yang dia huwa muta'addi. Contoh amina, amin. Itu sedikit. Dan amina, amina itu kadang dia lazim, kadang muta'addi juga sebenarnya. Contoh yang lazimnya amina al-baladu. Negeri ini aman. Yani itma'an ahluh. Tentram, tenang penduduknya. Kadang dia muta'addi seperti amintul adu, saya aman dari musuh. Amin tul adwa. Demikian kata Al-Khudhari. Wasalima fahuwa salim. Waqiratil mar'atu fahiya aqir. Mandul ya. Bal qiyasu ismil fa'il min fa'ila al-maksur al-aini idha kana laziman an yakuna ala fa'ilin. Bal qiyasu ismil fa'il, bahkan qiyasnya isim fa'il yang diambil dari fa'il ini kasrah ainnya apabila dia lazim, agar dia di atas wazan fa'il. Seperti bi kasril ain, contoh nadira, nadirun. Batira, batirun. Ashira, fahuwa ashir. Apa nadira? Berseri-seri ya bukannya. Wujuh yawmizin nadirah itu. Anda belum cek mananya. Berseri-seri mungkin ya. Dekat ke situ. Nadarallahu mra'an itu. Wa batira fahuwa batir. Apa batira? Sombong ya. Maka dia batir, orang yang sombong. Ashira, ashir. Kazzabun ashir. Awala fa'lan, atau di atas wazan fa'lan. Di atas wazan fa'lan. Atisha, fahuwa atshan. Sadia, sama. Maknanya atisha, fahuwa sadian. Awala af'al, atau di atas wazan af'al. Sawida fahuwa aswad, yang hitam. Jahira fahuwa ajhar. Lihat ada catatan kalian di sini. Nomor satu. Wa huwa muttaridun fil a'rab wa hiya al ma'ani al tari'ah al za'ilah nahu al farah al alam. Ashir itu wazan fa'il ya. Wazan fa'il, bentukan isim fa'il di atas wazan fa'il. Ini muttarid pada al-a'rad, sifat-sifat. Wa hiya al-ma'ani at-tariha az-za'ilah, yaitu makna-makna yang datang kemudian hilang. Yang dia datang untuk sementara waktu, tidak melekat, kemudian setelah itu hilang. Al-farah, senang kan, orang enggak senang terus, kadang hilang berganti dengan kesedihan. Al-alam, sakit juga tidak terus-menerus, kadang hilang. Berganti dengan kesehatan, misalnya itu. Itu bisa dikiaskan. Ada apa saja dari sifat-sifat ataupun makna-makna yang datang untuk sementara waktu kemudian hilang. Ya. Kemudian yang kedua, yang fa'lan wa huwa muttaridun fi madalla 'ala imtila'in aw khulu. Ini juga muttarid, bisa diterapkan untuk segala sesuatu yang menunjukkan makna penuh. Ya. Ataupun kosong. Ya, makna kosong dari atsyan, kosongan dari air, haus. Sodian penuh. Sodian sama ya, kosong. Yang penuhnya apa? Royan, syab'an. Ya. Aw 'ala hararatil batin, atau juga menunjukkan kepada panasnya al-batin. Hati ya. Al-batin, perkara yang berkaitan dengan batin. Aw nahwi dzalika mimma yatra walakinahu yazul bi bath. Apa ismisin itu? Dari perkara yang datang tapi dia yazul, setelah itu hilang sirna di bath perlahan-lahan. Yang ketiga yaitu wazan apa? Wazan apa? Af'al. Wahyu muttarid fi madalla ala al-alwan wal-umur al-khalqiyah. Itu juga bisa dikiaskan pada segala sesuatu yang menunjukkan warna, ahmar, abyad, akhbar, wal-umur al-khalqiyah, dan perkara-perkara yang berkait dengan al-khalqiyah, fisik. Cukup dulu ya, insyaallah kita akan ulang lagi nanti dari pembahasan awal lagi insyaallah. Untuk pembukaan saja. Ya, cukup sampai sini ya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.